titip salam lewat sang bayu untukmu. Di pucuk cemara, di ujung lamunan, bila ku layangkan prosa kasih nan syarat hanya untukmu sorak. Bahwa aku bukanlah insan berani menyatakan hati walau hanya mimpi. Bila ku tuliskan para hati mendendam di buku hatiku bahwa kau telah mendua. Kuadukan bulan, kuadukan bintang, walaupun akhirnya hati kecil berkata berlakulah bijaksana. Sayang, musim demi musim lalu seribu pecahan tak terasa purnama memudar. Bayangan di matamu teguh lembut hatiku, kini hari telah menjelang malam. Penantianku kini diambang petang. Coba sampaikan lagu ini untukmu. Di Fata Morgana, di Cakrawala, walaupun akhirnya hati kecil berkata semoga engkau berhasil.